di surat Al-Mudathir, di akhir surat Mudathir, yaitu Allah SWT menyatakan bahwasanya mereka akan lari dari neraka Sakor, ka'annahum kalla, ya, ka'annahum khumur mustangfirah farrat min qaswar, ka'annahum khumur mustangfirah, seakan-akan mereka dalam ketakutan, ya, humur mustanfirah, seperti larinya dari hewan buas. Ka'annahum fi nafratihim asyadidah minha, seakan-akan mereka dalam ketakutan dan penolakan keras. Ya. Ka'annahum humurun wahsyin nafrat, seperti keledai yang lari terkejut. Panaffara ba'duha ba'da fazada aduha, semakin kencang larinya. Farat min qaswarah, ya, ini baru artinya. Kalau tadi ka'annahum, mereka seakan-akan lari dari neraka itu ketakutannya, penolakannya seperti hewan keledai yang lari dari serbuan hewan buas. Farat min qaswarah, lari dari hewan buas. Ay min sa'idin waramin yuriduha, dari lari dari singa atau pemburu yang hendak menangkapnya. Bal yuridu kullum ri'im minhum ayyu'ta suhbam munasyarah, setiap orang dari mereka ingin diberi lembaran kitab yang terbuka dari, ya, ayyu'ta, diberikan suhbam munasyarah yang turun dari langit. Mereka ingin Al-Quran, namun hari kiamat, kematian sudah datang. Mereka ingin melakukan amalan yang seperti ini tidak akan bisa terjadi lagi. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah, dari bal yuridu kullum ri'in, bahkan setiap orang dari mereka, minhum dari mereka, ayyu'ta, diberikan lembaran-lembaran kitab, suhufam munasyarah, turun dari langit khusus untuk mereka. Yuridu kullum ri'in nazilatan alaihi minas sama, mereka mengira tidak akan mengikuti, ya, nazilatan, mereka mengira, ya, kebenaran itu datangnya dari langit. Yas'umu annahu la yunqadu lil haq illa bidzalik, mereka mengira tidak akan mengikuti kebenaran kecuali dengan itu. Mereka yakin bahwasanya kitab yang benar itu datangnya dari langit, dari Allah Subhanahu wa taala maksudnya, dan kebenaran itu darinya. Waqad kadzabu, namun mereka sudah mendustakannya. Fa innahum law ja'atuhum kullu ayatin, namun tatkala di dunia datang kepadanya setiap ayat, lam yu'minu, mereka tidak pernah mengimaninya. Hatta yarul adzabul alim, sampai mereka melihat azab secara langsung dengan mata mereka. Fa innahum ja'atuhumul ayatil bayyinat, yang mana telah datang kepada mereka ayat yang jelas di masa hidupnya. Allati tubayyinul haq wa tudihuhu, yang menjelaskan ayat-ayat tersebut. Falau kana fihim khairun la amanu, kalau seandainya mereka itu orang yang baik, mereka akan mengimaninya, namun penyesalan di kemudian harinya. Mereka menyesal, mereka ingin diturunkan lagi Mereka ingin mengimani apa yang dibawa oleh Rasul dari Al-Quranul Karim. Kalla, sekali-kali tidak. Allah menyanggah mereka, permintaan mereka untuk diturunkan kembali. Kalla, balla yakhafuna al-akhirah. Balla yakhafuna, sekali-kali tidak, kami ya, tidak akan memberikan apa yang mereka minta. Ya. Ya khafuna al-akhirah, karena mereka tidak takut dengan akhirat di masa hidupnya. Kata beliau, ayyu annu'tihum ma talabu, sekali-kali tidak akan diberikan apa yang mereka inginkan. Wa hum ma qasadu bidzalika illa at-ta'jil. Mereka sebenarnya dalam keadaan di dunia melemahkan, merendahkan. Bala yakhafuna al-akhirah, mereka tidak takut dengan akhirat. Falau kanu yakhafunaha lamma jaro minhum majaro. Seandainya mereka takut, tentu dia akan bersikap tidak seperti itu. Makna yang lain, tatkala mereka di dunia, mereka pengennya Al-Quran itu turun langsung dari langit, tidak melalui Rasul. Ini dalam rangka untuk merendahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalla innahu tadhkirah, sekali-kali tidak, Al-Qur'an itu adalah tadhkirah, peringatan. Adalah peringatan. Kalla innahu tadhkirah, ad-dhamir imma ayyauda ala hadhi surah. Dhamir innahu hu, sesungguhnya dia, itu kembali kepada ayat ini. Au ala mastamalat alaihi min hadhil mau'idhah, atau nasihat-nasihat ya yang terkandung di dalamnya, yaitu kata ganti bisa kembali kepada surat ini, Al-Mudathir, atau ayat yang terkandung, hampir sama maknanya. Faman syaa dzakarah, maka barang siapa yang ingin, maka bisa mengambil pelajaran darinya. Li'annahu qad buyyina lahu as-sabil, kata Syekh, karena di dalam Al-Quran sudah terkandung di dalamnya penjelasan. Wadduha lahud dalil, sudah dijelaskan dan diterangkan bukti. Jalan sudah ditampakkan menuju yang benar ini. Kalau yang ini ke kanan ke kiri bukan jalan yang benar. Yang benar ini sudah dijelaskan, mana yang halal, mana yang haram sudah ditampakkan. Wa ma yadhkuruna illa an yasha Allahu huwa ahlu taqwa wa ahlul maghfirah. Wa ma yadhkuruna illa an yasha Allah, dan mereka tidak dapat mengambil pelajaran kecuali jika Allah kehendaki. Jadi seorang bisa mengambil pelajaran dari Al-Qur'an itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita memohon kepada Allah terus-menerus untuk senantiasa tercurahkan hidayah kepada kita semua. Fa in ma'is masyi'atahu nafidatun 'amatun, kata beliau mengakhiri ayat ini. Karena masyi'ah Allah, kehendaknya itu berlaku segala sesuatu. Mau yang hidup manusia misalnya, atau mati seperti benda-benda mati, itu semuanya sudah ditakdirkan. Atau matahari, bulan, sungai, air, semuanya sudah ditentukan jalurnya, sudah ditentukan aturan-aturannya, yang Allah Maha Mudabbir, Maha Mengatur alam semesta. La yakhruju anha haditsun qalilun wala katsirun. Tidak ada suatu pun kejadian kecil atau besar yang keluar dari kehendak Allah. Bahkan detik seorang meninggal itu sudah ditentukan, tidak bisa meleset. Fa fiha raddun 'alal qadariyah. Ayat wa ma yadhkuruna illa ayyasha Allah, dan mereka tidak mengambil pelajaran kecuali jika Allah kehendaki. Ini bantahan kepada qadariyah. Alladzina yadkhuluna al-af'al al-ibadi tahta masyiatillah. mereka tidak memasukkan perbuatan hambanya itu di dalam kehendak Allah. Jadi manusia punya kehendak sendiri. Mau ke kanan, mau ke kiri, mau maju, mau mundur, mau naik, mau turun, itu kehendak manusia. Dan tidak ada campur tangan Allah sedikit pun. Ini qadariyah. Dan sebenarnya illa ayyasha Allah, disebutkan ayat ini yang ke-56 ini, wa mayadkuruna, dan mereka tidak mengambil pelajaran illa ayyasha Allah, kecuali atas kehendak Allah. Wal jabriyah, kebalikannya dari jabriyah, dari qadariyah, yaitu jabriyah, yang mana mereka mengatakan alladzina yazumuna annahu laisa lil abdi masyiatun wala fi'lun haqiqatun. Jabriyah ini mengatakan hamba tidak punya kehendak, tidak melakukan apapun kecuali dipaksa. Jadi mau kerja apapun, kalau ditakdirkan miskin ya miskin. Mau ibadah kayak apapun, kalau ditakdirkan masuk neraka ya masuk neraka. Tidak ada kehendak sedikit pun, tidak ada. Asanya sudah putus. Kalau qadariyah sombong, apapun yang kita kerjakan ini atas kehendak kita, tidak kehendak Allah. Kalau jabriyah, putus asa. Jadi, ya ngapain ngamal, ngapain kerja. Wong sudah ditakdirkan jalannya. Ini ekstrem kanan dan ekstrem kiri. Wa inna ma huwa majburun ala af'alihi, ya dipaksa. Fa asbata ta'ala lil ibadi masyiatan haqiqatan wa fi'lan. Allah menetapkan bahwa hamba benar-benar punya kehendak dan perbuatan. Ya, wa mayadkuruna, dan apa yang mereka pelajari, apa yang mereka dapat mengambil pelajaran, illa ayasya Allah, kecuali kehendak Allah. Wa matasyauna, apa yang mereka lakukan, berarti Allah memberi kesempatan kita untuk memilih. Illa ayasya Allah, tapi semua itu ditakdirkan oleh Allah, tengah-tengah. Allah menetapkan masyiah bagi hambanya. Wa ja'ala dzalika tabi'an li masyiati. Namun kehendak manusia yang kita itu disuruh milih, itu semuanya endingnya adalah atas dasar takdir Allah Subhanahu wa taala. Huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Dialah yang berhak untuk ditakuti, ditakwa dan disembah. Wa ahlul maghfirah, ya. Dia pula yang berhak diampuni, dan orang-orang yang bertakwa dan mengikuti keridhaannya. Huwa ahlut taqwa, dialah yang berhak untuk diberikan ketakwaan. Wa ahlul maghfirah, dialah yang berhak untuk dimintai ampunan. Ya, wa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Kata beliau, wa ahlu ayyaghfira liman ittaqa wa taba'a ridha. Dia pula yang berhak mengampuni orang yang bertakwa dan mengikuti keridhaannya. Selesai dari itu tafsir surat Al-Mudathir, dibacakan dengan kitab Taisir Karimur Rahman. Semoga apa yang kita baca ini bermanfaat bagi kita dan bisa mengambil pelajaran dari ayat-ayat yang dibacakan tersebut bagi saya pribadi dan antum semuanya. Insya Allah kita akan bahas pada surat berikutnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.